Kiai Abu Salam dan semua jajaran PCNU Kabupaten Kubu Raya, ada Bapak Sekda, kemudian Dewan dan juga beberapa alumni dari beberapa pondok pesantren. Alhamdulillah kali ini kita akan melakukan kajian tentang Islam di Sunnah wal Jamaah yang tadi sudah disampaikan beberapa pengantarnya oleh para kiai kita. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Kita setiap berjumpa dengan orang lain pasti hampir tidak percaya diri. Ajaran kamu bid'ah, ajaran kamu sesat. Kita kemudian seolah-olah ajaran kita ini salah. Setiap kita berhadapan dengan kelompok lain, NKRI tauhid, Pancasila haram, demokrasi itu kufur, kita kemudian menjadi terenyuh takut. Kemudian kita seolah apa yang ada di lingkungan kita salah semuanya. Kesempatan kali ini insya Allah akan saya urai baik dari berbagai macam sisi keilmuan. Dan ini bukan sesuatu yang baru, sudah ada sejak ribuan tahun lalu bagi ulama-ulama kita. Cuma kami kemas dalam sebuah badan khusus di BWNU Jawa Timur, namanya Aswaja NU Center. Pertama begini, para kiai. Kita paling sering dianggap sebagai salah, sesat, bid'ah dan lain sebagainya. Jangan takut itu. Coba kita perhatikan di dalam agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Yarithu wa fi riwayatin yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udud. Islam itu tidak datang tiba-tiba. Tidak ada ceritanya Al-Quran terhanyut sampai ke Kalimantan, tiba-tiba se-Kalimantan jadi muslim. Tidak begitu ceritanya. Tidak ada ceritanya Sahih Bukhari terbang di bawah angin, jatuh ke Kubu Raya, tiba-tiba jadi muslim. Tidak seperti itu. Islam itu ada pembawanya. Islam itu ada jalurnya. Ibarat listrik yang kita terima, listrik itu ada sekatelnya, ada tiangnya, ada kabelnya. Nah, kok kemudian ternyata orang tidak memiliki kabel yang menjurus kepada PLN, Islamnya terputus. Kita hari ini, Islam kita itu memiliki sambungan yang kuat dan nyata sampai Rasulullah. Jadi suhadal iman ikuli khalafin budul. Islam ini dibawa oleh orang-orang terbaik dari masa ke masa. Para tabi'in, tabi'in, sampai kepada wali-wali yang menyebarkan Islam di Indonesia, sampai kepada ulama-ulama kita. Kemudian, yang menarik di hadis ini, yang fauna anhu tahrifal ghalil wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Orang yang Islamnya itu punya sanad, dijamin tidak akan ekstrim, dijamin tidak akan ghalil, dijamin tidak akan radikal. Ini Rasulullah menjamin. Saya kasih contoh sedikit. Ada sebagian di antara kita yang kemudian dalam setiap kesempatan mereka selalu mengatakan perang lebih penting. Islam itu penuh dengan ayat perang dan lain sebagainya. Misalnya, qatilul ladzina yalunakum minal kufar. Perangi orang-orang kafir yang berada di lingkungan kalian. Qatul musyrikin kafa. Itu yang diambil sama yang keras-keras ini. Bagi kita tidak ada tempatnya kapan perang, kapan tidak. Kenapa? Karena mereka hanya mengambil ayat ini. Di ayat yang lain firman Allah, wa in janahu lisalmi fajnahlah. Kalau mereka non-muslim itu condong kepada damai, maka condonglah kalian untuk berdamai. Al-Anfal ini, ya, Pak, negara perang itu tidak enak, Pak. Bukannya kita takut perang, ada waktu kapan di mana harus perang. Negara Muslim sekarang ini sudah perang semua. Mesir porak-poranda, Irak Baghdad hancur berantakan, Libya tidak selesai-selesai sampai sekarang, kemudian Afghanistan, Uzbekistan, Pakistan, kecuali Pacitan sama Magetan saja. Jadi sudah 10 tahun, 20 tahun nggak bisa Pak damai itu Pak. Makanya Islam Ahli Sunnah itu di berbagai negara bisa hidup aman, tentram, damai. Setelah di Indonesia berpuluh-puluh tahun damai ini, Afghanistan mengirim utusan Pak belajar tentang keNU-an, keaswajaan. Akhirnya Afghanistan sekarang mendirikan Nahdlatul Ulama Afghanistan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin di luar sana mengadopsi kita. Nah, kok kita ingin niru? ISIS ingin niru Salafi takfiri. Di ayat yang lain, kalau kita punya 4 imam, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali, mereka itu imamnya Imam Samudra. Imam Samudra pernah mengatakan begini, Rasulullah itu perang 23 kali, hajinya cuma sekali. Berarti lebih wajib perang, lebih wajib jihad daripada haji. Lihat dulu. Di Al-Qur'an itu udzina lilladzina yuqataluna bi'annahum dzulim. Perang ini diberi izin oleh Allah, diperkenankan karena umat Rasulullah teraniaya, dizalimi, diserang tiap hari. Lawan. Jadi perang di dalam agama kita itu Pak, membela diri Pak. Karena terus dipaksa, terus dihina, dilecehkan, lawan sekarang. Setelah umat Islam kuat, lawan itu mereka. Kemudian sekali lagi, bukan kemudian orang tidak salah kemudian dibunuh, dibom Pak. Kata Gusmus, kalau kata Rasulullah dulu setiap ketemu orang kafir dibunuh, di Indonesia tidak ada orang Islam sudah. Kenapa? Tapi semua unggulnya dibunuh. Bukan begitu menyebarkan Islam. Bahkan di dalam ayat yang lain, فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَكُمْ. Bagi ulama-ulama kita ini waktu yang menjadi pegangan di Indonesia, kenapa menjaga kedamaian? Selama non-muslim itu tidak keluar dari NKRI, tidak menjadi separatis kepada negara, selama mereka berada di jalan lurus menjaga perdamaian, kita wajib menjaga perdamaian itu. Kenapa? Kalau gak damai Pak, gak bisa ngaji Pak. Kalau negaranya perang, gak bisa kerja Pak. Gak bisa sekolah Pak. Kami ulama-ulama kita dulu tahun 45 pernah mengeluarkan resolusi jihad itu November, yang keluarnya pada tanggal 22 Oktober yang sekarang diperingati dengan hari santri. Itu santri yang jihad itu, kiai yang keluar. Kemudian berikutnya, terlalu panjang saya kalau mengulas ini. Yang fauna wattihal mubdilin. Rasulullah menjamin Islam yang punya sanad sampai Rasulullah, dia tidak akan liberal. Orang yang liberal itu Pak tidak punya sanad Pak. Al-Quran diartikan semuanya sendiri. Tadi saya dengar dari Haji Fauzi, ada yang mengartikan apa namanya wailul lil musallin. Orang yang sholat itu dapat kuen. Itu penafsiran kardiman itu Pak. Karena kibit makanya aman itu. Itu penafsiran apa itu Pak? Ada yang mengerti apa enggak maksudnya kardiman? Selalu juga itu, dia enggak punya sanad mengartikan itu. Makanya di dalam ilmu tajwid, ilmu qiraah, alladzi itu sebaiknya diwasol. Wailul lil musallin alladzina hum. Itu hampir semua qiraat menganjurkan kalau ada alladzina dianjurkan wasol, jangan berhenti kecuali ada 4 atau 5 lafaz alladzi yang memang harus berhenti. Selain itu anjurannya adalah wasol. Makanya kalau panjenengan membaca Al-Qur'an alladzi alladzi itu ilmu-ilmu qiraat kita dianjurkan wasol. Kenapa? Supaya tidak berhenti Bang. Makanya orang sholat diartikan well. Coba kita lihat ini status hadisnya, para ulama menilai hadis sahih. Kemudian ini Abdullah ibn Mubarak yang dikutip oleh Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi di dalam kitab sahih Muslim beliau, Abdullah berkata bainana wa bainal qaum al-qawaid, yang membedakan kita dengan mereka itu satu, mereka enggak punya sanad, kita punya. Saya tunjukkan sanad-sanad kita Pak. Kita punya sanad itu. panjang ini sarannya. Ajaran Islam itu terdiri dari tiga. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, mal iman, mal Islam, mal ihsan, Rasulullah menjawab ketiga-tiganya. Ketiga-tiganya pun kita punya sanadnya. Aqidatan secara asy'ari kita punya sanad. Syari'atan empat madhab kita punya sanad. Kemudian apalagi tasawuf. Panjenengan yang hadir di sini, saya sediakan file kitabnya, namanya kitab Kifayatul Mustafid lima ala minal asadid, karya Syekh Mahfud At-Tarmazi. Semuanya ada di sini, Pak. Panjenengan yang belajar Rumiyah, yang belajar Imriti, kalau bahasa Jawanya Umaryoto itu Imriti. Panjenengan yang belajar Alfiyah, belajar hadis, ulumul Quran, ada semua di sini sanadnya, Pak. Yang merawat sanad keilmuan itu Kiai Mahfud Tarmas, kemudian yang menyebarkan ilmunya Kiai Khalil Bakar. Semua ada di sini, Pak. Kalau Anda ketemu salafi, Anda melarang maulid, mana dalil yang melarang maulid? Mana dari Rasulullah yang melarang? Anda tidak punya sanad. Yang memperbolehkan ulama kita banyak, Al-Imam Al-Hafiz As-Suyuti, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan berbagai ijtihadnya, ada dasarnya itu, Pak. Kemudian berikutnya ada semua di sini. Saya kasih contoh yang mudah-mudah saja. Kalau kita ini punya sanad dalam banyak hal, Pak. Saya kasih contoh, panjenengan kalau menyebut Rasulullah suka dengan kata-kata Sayyidina, Pak, ya. Ini, Pak, riwayatnya, Pak. Rasulullah itu menyebut ana sayyidun nas, ana sayyidul qaum, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, ana sayyidu waladi Adam. Rasulullah mengaku sayyid, Pak. Kalau hari ini kita menyebut Rasulullah dengan kata-kata sayyid, kita sudah menempatkan Rasulullah sesuai pengakuan beliau sebagai sayyid, Pak. Di masa sahabat, ada Abu Thabit menyebut Rasulullah ya sayyidi. Dulu menyebut Rasulullah dengan sayyid itu enggak bid'ah. Lah kok baru sekarang dikatakan bid'ah itu? Hadza minal kasibin. Oh, kasib itu sudah. Apa, Pak? Lambat sekali. Kita menyebut Sayyidah Fatimah, hadisnya Bukhari, Pak. Fatimah Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, Bukhari. Kita menyebut Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ada riwayatnya Tirmidzi, Pak. Abu Bakr wa Umar Sayyidatun Buli Ahlil Jannah. Bagaimana pendapat ulama salafi Syekh Nasiruddin Albani? Sahih hadisnya. Beliau mengatakan sahih. Ini buktinya. Ketika Sayyidina Umar membaiat Abu Bakar, beliau mengatakan anta sayyiduna wa khairuna wa ahabbuna ila rasulina. Lu menyebut sahabat dengan kata-kata sayyid gitu loh, Pak. Sahabat sudah meriwayatkan, ada di dalam kitab Bukhari. Bukhari itu ashabul kutub ba'dal Quran, Pak. Dulu enggak bid'ah, kok baru sekarang jadi bid'ah itu. Anda bilang kasih, kasih banget sudah itu. Ada dasarnya apa enggak, Pak, ini, Pak? Kita ini, Pak. Saya kasih contoh yang lain. Kita kalau saat tahlil, kita itu yang baca apa, Pak? Yang kita baca itu biasanya adalah surat Fatihah, wa'udzubillahi qul huwallahu ahad, atau saat kita ziarah kubur. Ini, Pak, dasarnya. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menyatakan begini, idza dakhaltumul maqabir faqra'u bi fatihatil kitab wal mu'awwidzatain wal ikhlas. Kalau Anda masuk kubur, baca surat Fatihah, mu'awwidzatain qul huwallahu ahad. Anda hadiahkan bacaan itu kepada almarhum, maka pasti sampai kepada mereka. Coba, Pak. Imam Ahmad ini hidup di abad ketiga atau 200 Hijriah. 200 Hijriah bacaan Fatihah itu nyampe, Pak, ke kuburan. Lah kok ternyata katanya Syekh Imam Tengku Wisnu radhiyallahu anhu nyampe. Ada yang kenal dengan Syekh Tengku Wisnu? Ini kemarin sempat masuk TV. Jumlah bisa sini dah. Ini yang kapan dah nyampe baca Fatihah, membunuh Imam Ahmad nyampe. Dulu kantor pos nyampe, kok sekarang kantor pos gak nyampe. Bacaan Fatihah itu bahas sejak dulunya Pak Tarang. Bu, Nyai, Pak Tarang. Apa ada Pak? Dulunya Pak dulu bukan bid'ah, kok baru sekarang dikatakan bid'ah? Hadza minal kasibin. Kasibin. Kalau yang perempuan minal kasibat. Saat tahlil kita baca awal Baqarah, akhir Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih. Ada riwayatnya Pak, hadisnya Pak. Abdurrahman bin Ala bin Laddad, beliau berkata, bapak saya berpesan, tidak ana mutu, kalau saya mati, masukkan saya ke liang lahat. Wa yukram da'si fatihatil Baqarah wa khatimatiha, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Kemudian bacakan di dekat kepalaku sebelah utara awalnya surat Baqarah dan akhirnya surat Baqarah, sebab saya mendengar itu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah menyuruh, bid'ah apa enggak, Pak? Bid'ah apa bukan, Pak? Bukan ada dasarnya. Kenapa mereka membid'ahkan? Enggak punya sanad, Pak. Mereka enggak punya kabel, Pak. Karena enggak punya kabel, sering problem. Enggak ada kabel mereka ini. Kita punya, Pak. Lukunya itu ketemu mereka kok takut, ya? Kenapa kok Yasin? Panjang ini riwayatnya. Saya kutipkan tentang Yasin. Kenapa kita kok membaca Yasin? Saat ziarah, saat di makam, saat tahlilan. Ini tahu Pak? Ini presiden kita yang ketiga, Bapak B.J. Habibie. Dulu beliau muda-mudanya tidak mau Pak baca Yasin, tidak mau tahlilan Pak. Allah mewafatkan istri beliau terlebih dahulu. Setiap sore datang ke makamnya tahlilan baca Yasin Pak. Rutin aktif 40 hari. Pak Harto juga begitu, dulu tidak mau tahlilan. Bukti wafat dulu, undang Kiai Said Nurdin MZ tahlilan Pak. Makanya orang Madura yang ada di Bulakan Surabaya mereka berkata begini, jangan cemacem sama NU, jangan anti-anti sama Yasin sama tahlil. Saya tunggu masa tuanya. Apa maksudnya Pak? Undang-undang gitu Pak. Undang tahlilan Pak. Biarkan mudanya tidak mau sudah biarkan. Walau-walau yang balik penjualnya. Ini riwayatnya Pak. Berkenaan dengan status kita memilih riwayat ini, Ibnu Hibban menyatakan sahih sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya beliau Bulughul Maram dengan beberapa penguat yang dilakukan oleh sahabat. Iqra'u 'ala mautakum Yasin. Itu dasarnya. Yasin ini ulama beda pendapat, ada man hadaratul maniyah, orang sebelum mau meninggal bacakan Yasin. Amalkan Pak. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, Imam As-Suyuti dan imam-imam kita yang lain, di situ kalimatnya adalah mauta. Wal mauta jamu mayyit. Kalau mayyit itu orang hidup apa orang mati, Pak? Kalau ada mayyit masih hidup, insyaallah Pak mautinya pamit pulang itu, Pak. Saya pamit pulang dulu ini masih hidup. Ini kata beliau, pembacaan surat Yasin ini muhtamil, boleh diamalkan di dekat orang yang akan meninggal ataukah dibaca di dekat kuburnya. Dulu tidak ada masalah baca Yasin, kok baru sekarang dipermasalahkan? Hadza minal kasirin. Ini banyak Pak, ulama-ulama yang meriwayatkan itu Pak, yang menganjurkan membaca Yasin saat ziarah dan lain sebagainya. Terlalu panjang kalau saya ulas di sini satu persatu. Kemudian berikutnya, kita sering kirim berkat Pak ya. Sering ya. Kita sering kirim berkat. Anda tahu Pak, ini kiai dari mana ini Pak? Lanjutin. Ini Tim Samsudin, alhamdulillah dulu pernah menjadi Rois Am Muhammadiyah. Pak bisa. Saat tahlilan dia alhamdulillah hadir bersama para kiai saat 40 harinya Kiai Sahal. Saat doa alhamdulillah beliau sangat khusyuk Pak. Saat pembagian kresek, alhamdulillah hadir Pak. Ini Pak dasarnya. Sayyidah Aisyah berkata, ketika Rasulullah menyembelih kambing, Rasulullah berkata, arsilu biha ila asbiqa'i Khadijah. Hantarkan daging-daging kambing ini kepada teman-temannya Khadijah. Riwayat Muslim Pak. Riwayat Bukhari-nya juga ada, terlalu panjang. Saya ambil yang singkat-singkat saja. Dulu istilahnya tasadduq anil mayyit itu tidak ada masalah Pak. Lah kok dengan kata-kata berkat menjadi bid'ah itu? Tasadduq 'anil mayyit Rasulullah melakukan, Pak. Dan sekarang nama tasadduq 'anil mayyit itu berkat. Dan berkat itu sekali lagi sunnah Rasulullah melakukan. Makanya benar daunnya Habib Syekh dalam syair beliau begini. Bapakku MU ibu muslimat caca ansor bakyu fatayat yasin tahlil malam Jumat kesana kemari membawa berkat. Berkat ini yang hafal ibu-ibu ya. Tapi yang paling banter ibu-ibu, kenapa? Karena yang menunggu kalau kiainya itu tahlilan, yang menunggu berkatnya siapa punya ibu? Pokoknya jujur saja. Dulu tidak bid'ah, kok baru sekarang jadi bid'ah itu? Hadza minal terlalu banyak dari tadi kaset, dari tadi kasih, kasih terus. Saya kasih contoh lagi. Saya kasih contoh yang mudah-mudah saja, yang menunjukkan kalau kita ini tetap memiliki sanad. Ini begini, sebentar ada di folder di luar. Saya kasih contoh begini. Oke, saya kasih contoh begini. Oke. Kita sering berdoa setelah sholat. Kita setiap berdoa mengangkat tangan. Saudara kita yang lain tidak mau. Ada yang katanya bid'ah, ada yang katanya macam-macam. Ini hadisnya dari Bukhari. Kata Abu Musa Al-Ash'ari, kalau Rasulullah berdoa, beliau mengangkat kedua tangan beliau. Terlalu panjang ini. Begitu juga riwayat Bukhari yang lain dari Anas bin Malik. Kemudian dalam kitab Sahih, apa namanya, Adabul Mufrad yang oleh Syekh Albani dikatakan hadisnya sahih. Ini terlalu banyak ini. Kemudian ini, sebagian kita sabda Nabi lah ya jitami umalakum fayal mubakuhum wa yu'amni musa'imuhum illa ajabahumullah. Ini kebiasaan kita. Tidak ada satu kelompok yang berkumpul ketika sebagian mereka berdoa, sebagian lagi mengamini, maka Allah akan mengabulkan doa mereka semuanya. Jadi tidak bid'ah apa doa bersama itu, Pak. Mengenai dasarnya riwayat atau Tabrani. Kemudian berikutnya, bahkan ketika firman Allah qad ujibat da'watukum, ketika Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah, para kalangan tabi'in itu menyebut da'a Musa wa ammana Harun. Nabi Musa yang berdoa, Nabi Harun yang mengamini. Jadi ada dasarnya semua. Saat kita dikubur, saat kita di sofa, Rasulullah berdoa mengangkat tangan. Ketika berada di kubur ini, kata Aisyah, Rasulullah keluar ke makam, saya berjalan di belakangnya. Kemudian Rasulullah berdiri lama mengangkat tangannya sebanyak 3 kali. Riwayat Muslim, Pak. Nah, hari ini kita datang ke kubur mengangkat tangan, kata mereka itu penyembah kubur, Pak. Aneh ini, Pak. Sudah jangan ikuti kita, jangan percaya sama mereka. Terlalu panjang kalau saya mengulas masalah ini satu persatu. Kemudian begini, saat ini, Pak, perkembangan yang terjadi di lingkungan kita, Pak, sekaligus tantangannya, Pak, adalah seperti ini, Pak. Jadi salafi, wahabi, walihi, wasohbihi, ajma'in, itu, Pak. Dia mendatangi seluruh negeri umat Islam yang aman damai, mendatangi kampung-kampung, mendatangi surau-surau, mendatangi majlis-majlis, pasti dibubarkan. Tahlil ini tidak baik, bid'ah semua, bid'ah sesat, masuk neraka. Sejak kapan kamu buat neraka, apa semua orang mau dimasukkan ke neraka? Allah, di Surabaya, Pak, pernah ada kelompok muslimat pengajian, itu didatangi oleh orang-orang seperti itu yang asalnya 100-an lebih, sekarang hanya tinggal 20-an gara-gara seperti itu. Datang dia kepada Kiai Abdurrahman Nafis, Kiai, saya ketua muslimat PAC, tapi saya ragu dengan tahlil, tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, begini-begini. Sama Kiai Abdurrahman Nafis dikasih buku. Ini buku, nanti dengan baca, kalau sudah selesai datang ke sini. Jadi tidak dijelaskan, Bu. Dia pulang, dia baca, 2 hari datang ke Kiai Abdurrahman. Iya, Kiai, ternyata ada dasarnya semua, ada dalilnya semua bacaan-bacaan ini. Kalau begitu saya tambah mantap dengan tahlilnya. Itu karena kita belum mempelajari bersama. Panjenengan hari ini saya kopikan semua materi ini dari saya, dari Ustaz Idrus, dari Aswaja Center, saya berikan cuma-cuma semuanya. Ini nasrul ini darurat Aswaja lah, darurat dari mereka itu. Kemudian ini tantangan kita Pak, ini kita yang berada di tengah, secara gerakan dakwah kita mendapatkan tantangan. Dan jangan takut Pak, karena mereka itu tidak punya sanad, mereka itu tidak punya kantor Pak, mereka itu tidak punya atasan Pak. Lupa jenengan NU itu lho Pak, setiap kecamatan ada rois syuriahnya, apalagi tingkat PC itu ada sekelas Kiai Zohroni, Kiai Fauzi, Kiai-Kiai yang lain yang lebih ahli Pak. Mereka itu tidak punya Pak. Kemudian nah, sebentar ini di antara tantangannya adalah kita yang di tengah akan menghadapi Syiah. Syiah ini bahaya Pak. Kelihatannya saja sekarang mereka ini tiarap di bawah. Hampir semua negara Muslim itu konflik besarnya dengan Syiah. Yaman dengan Syiah, Libya dengan Syiah. Dulu di Iran itu Pak mayoritas Sunni Pak. Khurasan itu tempatnya para imam kita, sekarang sudah dikuasai oleh Syiah. Tus dulu adalah tempatnya Imam Ghazali Pak, sekarang makamnya Imam Ghazali berada di pojok paling jelek Pak, ketika dibanding dengan makam-makam orang Syiah yang besar-besar. Makamnya Imam Al-Ghazali itu disebutkan Pak tempat pembuangan kotoran kambing Pak. Padahal di sini beliau selalu dibacakan Fatihah, kitabnya dibaca. Kemudian diantara tantangannya ini adalah radikal, kemudian neoliberal tadi yang suka mengartikan Al-Quran dengan semaunya sendiri. Kemudian sosialis ini juga membahayakan Pak. Gimana sosialis itu? Buat apa sih? Buat apa sih uang itu tahlilan? Buat apa namanya? Buat beli reklame apa? Buat beli apa namanya? Modal toko kenapa? Itu lebih halus daripada tahlilan bid'ah. Jadi ada berbagai macam cara Pak, kita dikepung Pak. Baik secara kenegaraan, baik secara agama, kita ini di tengah. Tapi tetap Allah itu menjamin kita yang mayoritas Pak. As-sawadul aqdam itu sedikit pun tidak akan pernah tergoyahkan Pak. Asalkan jangan diam, kalau diam cuma diambil satu-satu. Al-Jabal itu Pak terdiri dari batu-batu kecil Pak. Kalau batu kecilnya diambil satu-satu Pak tiap hari Pak, maka akan gimana? Habis Pak. Jadi sekali lagi ini berkenaan dengan kenegaraan juga begitu Pak. Kita yang di tengah ini Pak, Dari mana-mana mengancam. Jadi sekali lagi ini nanti bisa dipelajari bagaimana ancaman kita. Kemudian jalan keluarnya tidak lain cuma satu Pak, gerakkan organisasi kita Pak. Panjenengan di Musliman, monggo panjenengan kopi beberapa lembar, panjenengan bagikan ke ibu-ibu pengajian, bapak-bapak yang ada di sekolah, tempeli di majalah dinding. Ini dalilnya istighosah, ini dalilnya tahlilan, ini dalilnya zikir bersama. Ada semua Pak, saya kopikan semua, tidak sampai 1 giga Pak. Tidak ada sampai 1 giga. Kemudian berikutnya adalah berkenaan dengan kisah berdirinya NU Pak. Saya bukan mengada-ngada, saya tidak mengada-ngada Pak, tetapi saya langsung mendapatkan dari sumbernya. Sumbernya itu adalah ini Pak, sumbernya adalah Gus Salahuddin Asmi, beliau masih hidup. Beliau putra Kiai Mujib. Kiai Mujib ini putranya Kiai Ridwan. Kiai Ridwan itu yang menciptakan lambang NU. Kiai Ridwan mulai sejak berdirinya NU selalu bercerita kepada anaknya, anaknya kepada cucunya sampai sekarang. Kata Kiai Ridwan begini Pak, andai kata Allah tidak meridhoi NU, NU tidak akan pernah berdiri selamanya. Andai kata Allah tidak ridho dengan NU, tidak mungkin NU berdiri. Beliau menyebut ada tiga faktor. Apa itu? Pertama adalah ketika Kiai Ridwan berdiri NU itu Pak, beliau ini saya sebutkan ini Oh, pertama itu ketika mengumpulkan para kiai, Pak. Setelah Kiai Wahab keliling, Pak, se-Indonesia, Pak, ke Nusa Tenggara, ke NTB, ke Kalimantan, ke Sulawesi, pakai dananya sendiri dia, Pak. Kiai Wahab itu, Pak. Ya memang istrinya banyak sih, Pak. Beliau ini, Pak, setelah mengumpulkan, ketika mau dipertemukan itu, Pak, Belanda tidak beri izin, Pak. Makanya Kiai Ridwan bilang kepada Kiai Wahab, Kiai, untuk urusan izin Belanda saya yang minta izin. Maka setelah itu Kiai Ridwan datang kepada Belanda, kepada gubernur. Gubernur, saya minta izin. Kira-kira kakeknya Marco van Basten ini, Pak. Kemudian Belanda, saya mau mengumpulkan murid-muridnya Kiai Khalil Bangkalan untuk melakukan tahlil maut beliau. Apa tahlil itu? Mendoakan orang yang sudah wafat. Berapa jumlahnya? Ya banyak, santrinya beliau itu ribuan dari Nusantara, waktu itu masih belum ada Indonesia. Baik, saya mengizinkan asalkan di bubutan itu kami ketemu dengan beberapa prajurit dari Belanda. Ya silahkan, tidak apa-apa. Maka malam itu, Pak, tanggal 31 Januari atau 16 Rajab itu, berkumpullah di tempat bubutan itu. Sampai sekarang tempatnya masih ada, Pak. Kemudian saat itu ketika semua tahlilan, beberapa kiai naik, Pak, ke atas atap, Pak. Kemudian musyawarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Ini catatan beliau. Andai kata Allah tidak ridho dengan, tidak rela dengan berdirinya NU, tahun 26 sudah bubar, Pak. Tetapi Allah meridhoi dan Allah memberi jalan sehingga malam itu pertemuan lancar, tidak ada kendala sedikit. Kemudian yang kedua adalah ketika melukis lambang NU, Kiai Ridwan ini ketika disuruh melukis lambang NU oleh para kiai itu diberi syarat dua, jangan sampai meniru dan harus gambar itu memiliki lambang, memiliki haibah. Saat itu, Pak, kalau panjenengan lihat gambarnya Al-Irsyad sama gambarnya Muhammadiyah mirip, Pak, tidak tahu mana yang mencontek, mana yang dicontek, tidak tahu kita. Katanya Kiai Hasyim Asy'ari, jangan meniru. Kalau meniru, Pak, zaman sekarang gampang, Pak, sudah banyak Photoshop, Pak, sudah banyak cari di Google, gampang, butuh sulit, Pak, tidak ada akses. Kemudian yang kedua, harus punya haibah yang kalau dipandang tidak pernah membosankan. Beliau melukis berkali-kali tidak diterima. Baru setelah istikharah jam 3 itu kemudian terlihat di antara tidur beliau dan beliau setengah sadar ada satu bumi besar, kemudian ada 4 bintang, ada 5 bintang di atas, ada 4 bintang di bawah. Kemudian beliau terbangun, beliau tulis sementara, kemudian beliau tidur. Setelah sholat subuh beliau bangun lagi, beliau sempurnakan itu, Pak. Andai Allah tidak meridhoi berdirinya NU, tidak mungkin hasil istikharah itu akan memunculkan lambang itu yang sebagus hingga saat ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini dulu ketika beliau mengajukan gambar ini kepada Kiai Hasyim, hampir semua berkata Kiai begini, Kiai Ridwan, ini gambarnya sampean yang buat. Jadi, beliau ini, Pak, kalau anak sekarang kuliah buatan gue, Kiai. Beliau tidak begitu, beliau jujur. Bukan, Kiai, saya dapat istikharah. Dapat istikharah semuanya. Kemudian yang ketiga adalah ketika menjelaskan lambang NU. Ini yang paling berat, Pak. Jadi saat itu ketika kongres pertama NU yang ada di Surabaya, yang ada di Penilih, di Hotel Penilih saat itu, Belanda tidak mau meresmikan NU kecuali ketika setelah melihat apa makna simbol-simbol ini. Belanda khawatir simbol-simbol itu adalah makna perlawanan kepada Belanda. Kiai Hasyim, tolong jelaskan. Kiai Hasyim tidak bisa, Pak. Kiai Hasyim nyuruh Kiai Wahab. Kiai Wahab tidak bisa, Pak. Akhirnya Kiai Wahab mencari Kiai Ridwan. Saat itu Kiai Ridwan bagian tukang masak, Pak. Coba. Di acara Kongres NU, Kiai Ridwan ini, Kiai besar, itu kepala konsumsi, Pak. Beliau masak. Datanglah Kiai Wahab, kan, panggilnya, kan. Tolong sampean maju ke depan menjelaskan lambangnya NU sama Belanda ditanya. Kalau tidak bisa dijelaskan lambangnya NU, Belanda akan membubarkan organisasi kita. Kiai Ridwan ini, Pak, tidak bisa, Kiai. Sampean nyuruh saya membuat tok, tidak menyuruh saya untuk mengartikan maknanya. Geger, Pak, Kiai di dapur itu, Pak. pokoknya enggak bisa Kiai, saya enggak tahu artinya. Kecuali kalau sampean dulu nyuruh buatkanlah bang, saat tidak saya buatkan. Oh, cuma perintahnya. Akhirnya setelah ramai di dapur, beliau dikasih jas oleh Kiai Wahab, diberi surban, disuruh maju, Pak. Ketika maju, Pak, Kiai Ridwan ini dengan gemetar mengucapkan assalamualaikum. Setelah itu beliau enggak sadar, Pak. Apa yang beliau omongkan enggak sadar. Setelah itu beliau menjelaskan makna satu bintang besar itu Rasulullah. Empat bintang di bawahnya itu adalah khalifah yang empat. Kemudian di bawah bumi itu adalah empat imam. Dan beliau jelaskan semua. Setelah selesai, Pak, tepuk tangan semua, Pak. Kiai Hasim bertanya, Kang Ridwan, sampean dari mana penjelasan itu? Kiai Ridwan menjawab, maaf Kiai, saya tidak sadar dengan apa yang saya omongkan, Kiai. Ini dari mana ini, Pak? Akhirnya Belanda tidak jadi membubarkan. Ya sudah, aman ini. Ini sekali lagi, Pak, apa yang dikatakan oleh Kiai Ridwan ini, Pak, NU itu bukan organisasi biasa. NU itu adalah jalan kita ini membuat hari ini. Dia tidak lain adalah yang dikehendaki oleh Allah melalui jalur para ulama yang ada di Indonesia. Tiga ini menjadi bukti, Pak. Andai kata Allah tidak ridho, dulu sudah bubar. Tidak usah kita nunggu pakai seragam, Pak. Dulu sudah tidak ada, sudah. Nah, ini organisasinya ulama. Ini organisasi Ahlussunnah wal Jamaah. Kok tidak kita rawat, Pak? Kok tidak kita jaga, Pak? Ya sudah terlanjur pakai seragam, sudah terlanjur dilantik. Khawatir soalan seperti tadi itu, Pak. Ini, Pak, beliau yang beliau sampaikan. Ini lambang NU yang sudah dimodifikasi, bagus. NU, apa namanya, lambang NU yang model lama tetap semerbak di mata. Model yang begini, cendut-cendut, ya juga bagus, Pak. Model yang agak sedikit penuh kaligrafi, ya bagus, Pak. Kemudian kalau kemudian tiga dimensi, lebih sedap, Pak. Kalau kemudian seperti ini, lebih gagah ini, Pak. Kemudian seperti ini, dan akhirnya ada penampakan seperti ini kemarin di salah satu pesawatnya orang. Kayak planet itu, Pak. Jadi sekali lagi, Pak, sekali lagi, kalau bagi kita hari ini tidak menjaga organisasi NU ini, Pak, maka hanya NU, Pak, yang menjaga kelestarian Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu mayoritas di dunia, Pak. Setelah masuk ke Indonesia, ulama-ulama kita memberi wadah. Wadah itu namanya adalah Nahdlatul. Jadi itu adalah wadah perjuangan bagi para ulama dan umat Islam. Dan satu-satunya organisasi Ahlussunnah terbesar sedunia, terkokoh strukturnya, terbaik dalam pendataannya, amaliyah dan dalilnya, seluruh dunia hanyalah NU. Kalau di Mesir, Al-Azhar itu berupa universitas, Pak. Kalau di Yaman itu berupa guru dan murid, Pak. Hanya di Indonesia. Oleh karena itu, sekali lagi, rugi bagi kita kalau kemudian kita ini tidak menghidupkan organisasi kita. Sebab apa? Dengan kita menghidupkan yang lain itu, Pak, akan menyingkir dengan sendiri. Saya kira cukup sekian. Kalau ada salamnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini menjelang asar. Apakah kita minta waktu untuk dialog, kemudian kita sholat asar berjamaah, selesai dialog, dan itu boleh? Kalau dalam kondisi penting, Pak, abri dulu sholat, itu boleh, Pak. Ataukah kemudian kita sholat dulu, kemudian nanti dialog? Saya persilakan, terserah kepada para panitia dan juga sekumpulan dari takbir. Sekali lagi saya mohon maaf untuk saya persilakan begitu. Lanjut. Lanjut. Kalau ngadakan di Untan ya berhenti. Silakan yang bertanya ataupun yang kalau ngadakan di Untan berhenti. Menambahkan, saya justru sangat berharap ada tambahan ilmu dari para kiai, sebab di sini jamu-jamunya dari beberapa pondok pesantren di Madura dan di Jawa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kehadiran Bapak Presiden. Nama saya Abdul Hakim. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan dan untuk menambah pengetahuan. Yang pertama, kenapa Islam modern atau itu ini menjadi apa yang menarik dari paham-paham di luar itu sehingga ini menghancurkan itu yang paham moderat sebagai satu, apa yang menarik mereka dari ekstrem kanan juga memiliki kita, ekstrem kiri memiliki kita, Islam tengah atau Islam moderat itu ini apa yang menarik sehingga mereka ingin menggerogoti kita gitu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, di media-media online ada ini jadi ada itu garis lurus. Ada jika dipahami secara sejenak, jika ada media online itu garis lurus, maka ada pemahaman bagi kita ada itu yang tidak lurus begitu. Ada itu garisnya yang bengkok. Jadi mohon apakah memang itu media yang dari media resmi dari itu online atau karena ada timbul pemahaman seperti itu guys lurus. Dan terakhir saya mohon kaitnya di terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya orang hati. Sebab semuanya, kalau satu arah semuanya, ya kita sudah taslim apa yang ada dari gaya itu ya kita terima aja. Tapi saya ingin penjelasan ini lebih jelas. Soalnya kadang-kadang kritik kita itu juga ada yang mengatakan bahwa umpama tentang tahbid, Allah mausil sabar berbahan corona. Impasi mungkin itu tidak sampai kata yang kedua yang utama. Bahkan itu makruh, kalau tidak salah makruh ya. Terus di pada di Al-Azkar juga titik kita mengatakan bahwa kita kalau tahlil semangat takziah ya berarti takziah dua kali itu makruh, kalau tiga kali haram. Allahumma ausir itu menurut kau yang tamat tidak boleh, kalau tidak salah di pertemuan. Kadang-kadang amalia itu dengan paham yang ada di pikir kita itu banyak hal-hal yang di situ di kau yang mau tamat itu berbeda. Ini saya cuma mau bicara dari sisi mereka ya, ya. Supaya kita ada titik temunya gitu. Kalau dari sisi kita ada, kita benar terus jadinya kan? Tidak ketemu jadinya. Kita coba bicara dari sisi mereka. Dari sisi orang Wahabi, bagaimana orang Wahabi itu menjelaskan tentang takzim. Lalu kita menjelaskan adanya takzim, lafaliyatun dan lain sebagainya. Titik temunya ada, di situ baru nampak bahwa kita ada, bahwa kebenaran itu ada. Karena di situ ada musyawarah dua arah. Kalau satu arah ini penjelasannya kan enggak ada sifatnya apa itu ya, ada tidak ada take and leave gitu. Tidak ada yang memberi dan menerima. Jadi saya rasa kalau mau diperdalam forum ini, undang mereka duduk sama-sama, baru ada titik temunya yang sebenarnya di mana pak keunggulan paham harus ketahui jemaah. Kan? Yang saya tahu dari paham harus ketahui jemaah ini mengamalkan dua dalil lebih kuat daripada mengamalkan satu dalil. Iman dari lain akwa min iman dari lil wahidin. Sumpama hadis tentang lakinu mautakum, kan? Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Coba lupa ya, kalau tidak salah. Talqin mayoritas ulama mengatakan itu adalah inda iradatil maut. Ketika kita mau meninggal, kita talqinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Kita juga mengamalkan ketika mau meninggal, kita mengamalkan suruh nyebut. Biasa kita ya, nyebut-nyebut la ilaha illallah. Tetapi setelah meninggal, kita juga masih mengajarkan mereka dengan ayat, dengan dasar hadis. Innal mayyita la yasma'u Qur'ana likum. Coba gitu ya. Ini dengan dasar dua hadis ini artinya kita di Al-Sunnah ikmalu dari lain akwa min ilahi dari lain. Dan kita disunahkan juga membaca semama ucapan salam assalamualaikum dan kubur tau ya ahnadiyah rohina insya'alaikum dan kubur. Dan ahli kubur itu menjawab, berarti mereka juga mendengar ucapan kita. Kalau mereka masih bisa mendoakan kita dengan salam dan mendengar ucapan kita, apakah tidak semestinya kita itu mengajarkan mereka juga? Coba-coba walaupun setelah mereka meninggal, mereka diajar.